السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca model ataupun jenis manusia yang dia tertipu karena sebab jeleknya pemahaman dia di dalam memahami nas-nas, khususnya nas-nas yang terkait dengan husnudzan billah, nas-nas yang terkait dengan perintah untuk berprasangka baik kepada Allah, di mana di dalamnya Allah janjikan kebaikan-kebaikan. Karena sebab pemahamannya yang dangkal dan jelek ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan kejelekan-kejelekan, bermudah-mudah untuk dia berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sedang menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari husnudzan. Husnudzan itu seperti apa sebenarnya? Apakah seperti yang diprasangkakan oleh orang ini atau ternyata beda? Ya. Dan sudah kita baca beberapa penjelasan dari beliau bahwasanya yang namanya husnudzan yang hakiki adalah prasangka baik yang mendorong pemiliknya untuk bersungguh-sungguh bersemangat di dalam beramal saleh, bersegera untuk bertaubat dari segala macam kejelekan-kejelekan. Adapun mereka yang berprasangka baik kepada Allah kemudian bersandar kepada ini, dia bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, maka ini bukanlah ya, bukanlah husnudzan, tapi al-ghurur ataupun al-amani, bentuk ketertipuan ataupun angan-angan kosong yang tiada hakikat di dalamnya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya hakikat daripada husnudzan adalah al-musara'ah wal mubadarah ilal khairat. Bersegera. Ya, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, wa qad qala Abu Umamah Sahal Ibnu Hunayf, دخلت أنا وعروة ابن زبير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي ستة أو سبعة دنانير فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرطت ستة دنانير؟ Faqultu la wallahi laqad kana shaghalani waj'u. Qalat fad'a biha fawd'aha fi kaffihi faqala ma dhanna nabiyullahi law laqiya Allah wa hadhihi 'indahu. Wa fi lafdhin ma dhanna Muhammadin bi rabbihi law laqiya Allah wa hadhihi 'indahu. Dikisahkan bahwasanya Abu Umamah dan juga Sahal bin Hunayf, beliau berdua atau mereka berdua datang. Dakhaltu ana wa Urwah, ya. Kata Abu Umamah, namanya Sahal bin Hunayf, beliau mengisahkan bahwasanya saya pernah bersama Urwah bin Zubair menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pun radhiyallahu taala anha berkata, "Law ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradillah." Seandainya kalian berdua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sakit berat, "Wa kanat 'indi sittatu aw sab'atu dananir." Sedangkan padaku ada 6 ataupun 7 dinar. Fa'amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk aku membagi-bagikan, ya, 6 ataupun 7 dinar tadi kepada mereka, orang-orang yang berhak menerimanya dari al-fuqara wal masakin. Qalat, maka beliau mengisahkan, fasyaghalani waj'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afah. Maka aku tersibukkan dengan rasa sakit yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga beliau pun dipulihkan oleh Allah. Saya tersibukkan dengan semua itu dari menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membagi-bagikan dinar-dinar tadi kepada fakir miskin. Thumma sa'alani anha, ketika beliau pun dalam kondisi baik, ya, sehat, beliau menanyakan kepadaku dengan mengatakan, "Ma fa'alti?" Apa yang kau perbuat dengan dinar-dinar tadi yang telah aku pesankan untuk dibagi-bagi? Akunti faraqti sittata dananir? Apakah engkau telah membagi-bagikan 6 dinar tadi? Faqultu la wallahi, maka saya jawab, belum demi Allah. Laqad kana shaghalani waj'uk, sungguh aku telah tersibukkan dengan rasa sakit yang menimpamu sehingga aku tidak sempat untuk membagi-bagikannya. Qalat, maka beliau pun Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fad'a biha fa wad'aha fi kaffihi. Kemudian Rasulullah pun meminta untuk didatangkan dinar-dinar tadi, kemudian beliau letakkan di telapak tangannya, kemudian mengatakan, "Ma dhannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhi 'indah?" Apa kiranya prasangka Nabiullah, ya, seandainya dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi dinar-dinar ini masih ada di tangannya. Ya. Pada lafaz yang lain disebutkan, "Ma dhannu Muhammadin rabbihi law laqiya Allah wa hadhi 'indah?" Apa kiranya dugaan Muhammad kepada Rabbnya seandainya dinar-dinar ini tetap berada di tangannya, belum juga disedekahkan. Ya, di sini kita mendapati faedah yang sangat penting, yaitu bahwasanya yang namanya husnul dzan itu terwujud dengan al-musara'ah wal mubadarah ilal khairat, dengan bersegera untuk kita beramal soleh, berbuat kebaikan, bersedekah, tidak menunda-nunda kebaikan. Ya, dengan ini akan terwujud yang namanya husnul dzan. Ya. Di sini kita mendapati, ya, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu adab yang sangat tinggi dan mulia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa malunya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi beliau adalah seorang nabi yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak dan paling baik amalannya. Dalam kondisi sakit yang sangat parah, beliau terus berupaya, ya, berbuat kebaikan. Ya. Sampai pun ketika ada beberapa dinar ada di sisinya, beliau tidak merasa tenang hatinya, tidak merasa nyaman, sehingga beliau meminta untuk dibagikan dinar tadi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, kisah tentang bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari sholat berjamaah, sholat asar bersama para sahabatnya. Dikisahkan oleh Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Shallaitu bil Madinatil Asra. Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Saya pernah salat asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sallama thumma qama fatakhadda riqaban nas ila ba'di hujar nisa'i. Setelah salat tidak seperti biasanya beliau yang biasanya zikir kepada Allah dengan zikir yang khusyuk dan lama, ini begitu selesai salam langsung bangkit melewati punggung-punggung manusia menuju kamar sebagian istrinya. Fafazi'an nasu min sur'ati. Akhirnya manusia pun terkejut, kaget dengan apa perbuatan beliau yang begitu bersegera meninggalkan sholatnya tidak seperti biasanya. Fakharaja 'alaihim fara'annahum qad 'ajibu min sur'ati. Ketika Nabi SAW kembali ke masjid, beliau mendapati manusia dalam kondisi merasa heran dengan perbuatannya. Sehingga beliau pun menjelaskan kepada para sahabatnya mengapa beliau berbuat demikian. Kata beliau, "Zakartu syai'an min tibrin 'indana, fakarihtu an yahbisani, fa'amartu biqismatiha." Saya ingat ada tiber, satu lempengan emas di rumah saya. Ya. Baru ingat sekarang, sehingga saya perintahkan untuk segera diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Ya, saya tidak tenang kalau tiber ini masih ada di rumah saya. Lihat, ya, bagaimana kesungguhan dan kesemangat Nabi kita dan qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam al-musara'ah ilal khairat, bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Dan ini munculnya tentunya karena husnudzan beliau yang sangat tinggi kepada Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Faya lallahi ma dhannu ashabil kabairi wadzalamati billah idza laquhu wa ma dhalimul ibadi indahum. Duhai, bagaimana dugaannya kepada Allah mereka-mereka para pelaku dosa besar dan kezaliman-kezaliman manakala mereka berjumpa dengan Allah. Ya, wa mazalimul ibadi indahum, dalam kondisi kezaliman-kezalimannya terhadap para makhluk ada di sisinya. Bagaimana kira-kira dugaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang orang yang merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah, ya, paling khusyuk kepada Allah, paling banyak amal ketaatannya, karena beliau terhalang ya dari bersegera menunaikan sedekah, ini membuat beliau tidak bisa husnuzan kepada Allah. Sehingga beliau bersegera, apalagi dengan kondisi mereka para pelaku dosa-dosa besar, apakah mungkin dia bisa mewujudkan husnudzonnya yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Kalaupun ada, itu hurur ataupun amani, tipu daya yang muncul dari syaitan dan hawa nafsunya. Fayalallahi ma dhannu ashabul kabairi wadzolamati, ya wadzolamatu atau wadzolamati billah idza laquhu wa mazalimul ibadi indahum. Duhai, bagaimana kiranya dugaannya mereka para pelaku dosa besar dan orang-orang yang zalim kepada Allah manakala mereka berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi memikul kezaliman-kezaliman kepada para makhluk. Ya, fa in kana yanfa'uhum qawluhum hasanna dhununana bik annaka la tu'adzib lan tu'adziba zaliman wala fasiqa فَلْيَصْنَعِ الْعَبْدُ مَا شَاءَ وَلْيَرْتَكِبْ كُلَّ مَا نَهَاهُ اللَّهُ وَلْيَحْسِنْ ظَنَّهُ بِاللَّهِ فَإِنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَبْلُغُ الْغُرُورُ بِالْعَبْدِ. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya saja bermanfaat bagi mereka para pendosa, orang-orang yang mujrim, ucapan mereka, kami telah membaguskan prasangka kami kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan mengazab kami. Annaka lan tu'adzib, bahwasanya kamu menduga tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seorang pun yang zalim ataupun seorang pun yang fasik. Maka silakan kamu ataupun silakan seorang hamba itu berbuat sesukanya dan silakan dia melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian silakan dia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innan nar la tamassuh, karena sesungguhnya neraka tidak akan menyentuhnya. Fa subhanallah ma yablughul ghururu bil 'abdi, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah jauhnya sifat ghurur ini membawa mereka, menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Wa qad qala Ibrahim li qaumihi, lihat ucapannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya, A'ifkan alihatan dunallahi turidun, fama dhannukum birabbil alamin. Apakah ilah-ilah yang diada-adakan selain Allah yang kalian kehendaki, yang kalian tuju? Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana kiranya prasangka kalian kepada Rabb semesta alam? Ya. Di sini Nabi Ibrahim AS menjelaskan kepada kita tentang kondisi mereka, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Yaitu bahwasanya mereka kondisinya dalam keadaan bersuubun kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu butuh perantara-perantara. Iya, butuh perantara-perantara yang menjembatani antara dirinya menuju Allah. Ini tuduhan yang jelek. Ini suubun. Dia menyerupakan, mengiaskan Allah dengan raja, dengan makhluk yang dia butuh kepada para pejabat. Ya, butuh kepada perantara-perantara. Ya, ini suubun kepada Allah. Dia juga al-musyrik, seorang yang musyrik ini menyangka bahwasanya di alam semesta ini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berserikat dalam kepemilikan ataupun dalam hal kemanfaatan ataupun dalam hal kemadharatan, sehingga dia meminta kepadanya. Ini juga bentuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyangka bahwasanya di alam semesta ini ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah dan juga madharat selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Ini juga su'uban kepada Allah, sehingga tidaklah terjatuh mereka kaum musyrikin kepada kesyirikan melainkan karena sebab su'ubannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyangka memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana yang ada pada makhluknya, sehingga dia pun terjatuh ke dalam beragam kesyirikan-kesyirikan. Ai ma dhannukum bihi an yaf'al bikum idza laqitumuhu wa qad 'abadtum ghayrah, yakni maknanya kata beliau rahimahullah taala, apa dugaanmu kiranya, ya, terhadap apa yang akan Allah perbuat kepadamu manakala kalian berjumpa dengan Allah dalam keadaan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dugaannya akan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala hadzal mawdi'a haqqa ta'ammul 'alima anna husnal dhanni billahi wa husnul 'amali nafsu. Siapa saja yang memperhatikan tempat ini, pembahasan ini dengan sebaik-baik perhatian, maka niscaya dia akan mengetahui bahwasanya yang namanya husnuzan kepada Allah adalah amalan itu sendiri, amalan soleh itu sendiri. Jadi antara amalan soleh dan husnuzan itu satu sama lainnya saling melazimi. Seorang yang husnuzan akan terdorong untuk apa? Bersemangat beramal soleh. Dan juga sebaliknya, seorang yang beramal soleh akan muncul, tumbuh dalam hatinya apa? Prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dapati manusia dalam keadaan bermalas-malas, tidak sungguh-sungguh, tidak berupaya untuk beramal soleh karena su'udzon yang ada dalam hatinya. Sebagai contoh yang kecil, kita contohkan adalah seorang yang dia ingin bisa menghafal Al-Quran. Ya. Seorang yang husnuzan kepada Allah, maka dia akan semangat insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala akan membantu saya, akan memudahkan saya kalau saya bersemangat dan berdoa kepada-Nya. Sehingga dia semangat terus menghafal dan menghafal. Dan yang satunya yang kurang, ya, dhannya ataupun prasangka baiknya kepada Allah, maka dia tidak akan berupaya, tidak akan bersemangat untuk menghafal Al-Qur'an. Ah, saya tidak akan hafal. Saya kondisinya, kemampuannya seperti ini ataupun waktu saya ya sangat sempit ataupun ini dan itu, dari beragam alasan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak membantu dia, tidak memudahkan dia untuk bisa menghafalnya. Itu sebagai satu contoh. Ya, yang dia husnuzon kepada Allah, bersemangat bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Qur'an. Yang su'udzon, ya sudahlah, saya sih sulit kayaknya untuk menghafal Al-Qur'an, enggak mampu. Su'udzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها. Sesungguhnya seorang hamba tidak lain dia, إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه, dia dibawa untuk beramal kebaikan oleh dugaannya yang baik. Jadi dugaannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dia untuk beramal soleh. Apa itu dugaannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong dia untuk bersemangat beramal soleh, thalabul ilmi dan juga melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah yujazihi ala a'malihi wa yuthibuhu 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amalannya dan memberikan untuknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqabbaluha minhu, dan dia husnuzan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya yang sedikit ini, akan melipat gandakan amalannya yang sedikit ini. Fal ladzi hamalahu ala husnil amali husnul dhanni, sehingga yang membawa seseorang untuk beramal kebaikan adalah prasangkanya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama hasuna dhannuhu bi rabbihi hasuna 'amaluhu, sehingga semakin baik dugaannya kepada Allah maka semakin baik pula amal ibadahnya, dan sebaliknya semakin jelek dugaannya kepada Allah maka juga semakin apa, jelek amalannya. Sehingga kita bisa mengetahui ataupun menilai orang ini adalah orang yang husnuzan kepada Allah ataupun su'uzan. Dari apa? Dari amaliyahnya, dari amalannya. Kalau kita dapati orang ini malas, tidak bersungguh-sungguh untuk talabul ilmi, menghadiri majalisul ilmi, untuk beribadah, menghadiri salat jamaah, maka ini orang dhannya belum baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'uzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita dapati yang lain, masya Allah bersemangat talabul ilmi, menghadiri majalisul ilmi, ya beribadah, menghadiri salat jamaah yang lima waktu, maka insya Allah ini orang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena husnuzan itulah yang membawa dia untuk bersemangat. Wa illa fa husnuzan lima tiba'il hawa ajzun, kalau tidak diiringi dengan amalan saleh, hanya dugaan saja yang diandalkan, dugaan yang baik yang dia andalkan kepada Allah, kemudian tidak diiringi dengan apa? Amalan saleh. Wa illa fa husnuzan lima tiba'il hawa ajzun, kalau tidak demikian maka dugaan yang baik yang diiringi dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ini adalah bentuk ajzun, kelemahan. Bentuk kelemahan. Kama fi hadis Tirmizi wal Musnad, sebagaimana tersebut dalam hadis At-Tirmizi dan juga hadis yang tersebut dalam Al-Musnad. Min hadis Syaddad bin Aus 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Syaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyis, itu orang yang cerdas, adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Ya, selalu dia mengintrospeksi keadaan dirinya, amalannya. Sudahkah sempurna amalannya? Sudahkah baik amalannya? Kalau ada yang kurang, dia berupaya untuk memperbaikinya, untuk melengkapinya. Ini orang yang kayyis. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Dia mengetahui bahwasanya di sana ada hari akhir. Ya, dan di hari akhir itu ada marahil, marhala-marhala yang sangat panjang, butuh di situ bekal yang banyak. Sehingga dia manfaatkan waktu dan kesempatan di dunia ini untuk memperbanyak bekal-bekal dengan amalan soleh. Itu orang yang cerdas, yang pandangannya tajam, yang pandangannya ke depan. Bukanlah orang yang cerdas itu adalah orang yang cita-citanya, pandangannya berputar kepada dunia dan dunia. Ini orang yang seperti ini bukan orang yang cerdas, tapi orang yang dangkal akalnya, pikirannya. Kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang sifatnya sementara, yang kenikmatannya tidak seberapa. Jadi yang cerdas adalah mereka, orang-orang yang selalu muhasabah, mengintrospeksi dirinya dan bersemangat di dalam beramal saleh. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti tuntutan hawa nafsunya. Apa saja yang diingini oleh hawa nafsunya maka dia jalani. Terus dia tenggelam dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena jiwa itu sifatnya adalah ammaratun bisu, selalu memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dalam kondisi seperti ini dia selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak, angan-angan yang baik. Semoga nanti kalau saya meninggal dosa-dosa saya diampuni, semoga nanti saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Padahal dia ahlul ma'asi, ahlul dzunub wal kaba'ir. Ya nas'alullah taala assalamu wa afiyah. Wabil jumlah fa husnul dhanni innama yakunu ma'tiqadi asbabin najati wa amma ma'tiqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsanul dhann. Kesimpulannya bahwasanya husnul dhann itu tidak lain terwujud dengan menjalani sebab-sebab keselamatan. Yang ini dijelaskan, dijabarkan dan dijabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma'tiqadi asbabil halaki, adapun husnul dhann disertai dengan menjalani sebab-sebab kebinasaan yaitu dosa-dosa dan maksiatan, fala yata'atta ihsanul dhann, maka tidak mungkin terwujud yang namanya ihsanul dhann. Kalaupun ada, itu al-ghurur ataupun amani, angan-angan yang kosong. Ya na'udzubillah. Fa in qila bal yata'atta dhalik wa yakunu mustanadu husnil dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa 'afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhu al'uqubatu wa la yadhurruhu al'afw. Apabila dijawab atau dikatakan oleh mereka al-maghrurun, orang-orang yang tertipu, dengan mengatakan bal yata'adda dhalik, bahkan kata mereka mungkin bisa terwujud yang namanya apa, husnul dhann, meskipun tidak menjalani sebab-sebab keselamatan, ya, meskipun dengan apa, banyak berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, mungkin kata mereka bisa terwujud masih yang namanya ihsanul dhann billah. Wa yakunu mustanadu husnul dhann sa'ata maghfiratillah, yaitu dengan menjadikan pijakan husnul dhann itu kepada ampunan Allah, rahmat Allah, pemaafan Allah, dan juga kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kok, meskipun saya ahlul ma'asi, ahlul kabair, saya tetap kok bisa mewujudkan dalam hati ini husnul dhann kepada Allah. Dengan apa? Dengan saya bersandar dan bergantung kepada sifat maghfirah dari Allah, sifat rahmat Allah, sifat pemaafan dari Allah, dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, dan bahwasanya rahmat Allah itu mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Ini kan disebutkan dalam nas, hadis-hadis yang sahih, bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya, lebih besar rahmat Allah. Wa annahu la tanfa'uhu al-'uqubatu, dan bahwasanya yang namanya hukuman itu tidaklah sedikit pun menambah kemanfaatan untuk Allah ataupun kerajaannya. Sama saja kok, apakah Allah hukum saya ataupun tidak, Allah tetap kaya. Iya, tidaklah menambah sedikit pun kepada Allah kemanfaatan dengan Allah menghukum saya. Wala yadhurruhu al'afu, dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa saya, itu pun tidak sedikit pun merugikan, mengurangi kekayaan Allah, kerajaan Allah. Lihat, ya, syubhat, ya, dari mereka ahlul ma'asi. Qila al-amru hakadha, maka dijawab oleh beliau rahimahullah ta'ala, al-amru hakadha, memang demikian urusannya, yaitu bahwasanya Allah itu sangat luas ampunannya, sangat luas rahmatnya, pemaafannya, dan kedermawanannya. Memang benar bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Memang benar hukuman Allah itu tidaklah menambah sedikit pun kemanfaatan bagi Allah. Dan juga memang benar bahwasanya pemaafan Allah itu tidak sedikit pun mengurangi daripada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, wallahu fauqa dzalik, bahkan Allah di atas itu semua, di atas apa yang kamu persangkakan. Wa ajallu akramu ajwad wa arham, lebih agung, lebih mulia, lebih dermawan, dan lebih kasih sayang kepada hambanya. Walakin, nah lihat catatannya, tidak mutlak. Iya. Walakin innama yad'u dzalika fi mahallihi al-la'iq bih. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan itu semua, rahmatnya, kedermawanannya, ampunannya fi mahallil laiq, pada tempatnya yang cocok, pada tempatnya yang pas. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sifat hikmah. Iya, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari yang namanya hikmah. Iya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menyamakan keadaan orang yang beramal soleh dengan orang yang suka berbuat dosa, maka ini tentunya bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Fa innahu subhanahu mausufun bil hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Seandainya Allah letakkan kedermawanannya, ampunannya kepada mereka si pendosa yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana? Sesuai enggak dengan sifat hikmah Allah? Wal izzah wal intiqam, Allah juga punya sifat izzah, kebesaran. Iya, kemuliaan. Wal intiqam, Allah juga punya sifat al intiqam, mampu untuk membalas kejelekan-kejelekan orang-orang yang jelek. Ya, makar-makar ahlul makar, para pembuat makar. Ini disebutkan di dalam firman-firman-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna minal mujrimina muntaqimun. Ya. Kami terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa, muntaqimun, akan membalasnya, akan menghukumnya. Ya. Wa syiddatil batsy, dan juga Allah tersifati dengan syiddatul batsy, keras azabnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Rabb kamu sungguh-sungguh sangat keras, sangat dahsyat. Ya. Lantas bagaimana sifat-sifat ini mau diterapkan kepada siapa? Iya. Wa 'uqubati man yastahiqqu al-'uqubah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghukum siapa-siapa yang pantas untuk dihukum. Falau kana mu'awwalu husni dhanni bihi 'ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalikal barru wal fajiru wal mu'min wal kafir wa waliyyuhu wa 'aduwwuh. Ya, seandainya saja pijakan dari husnul dzan itu hanya kepada sifat-sifat Allah, sifat rahmatnya, sifat ampunannya, kedermawanannya, dan juga nama-namanya. Seandainya husnul dzan itu hanya berpijak pada apa? Sifat-sifat Allah semata, tanpa melihat yang lain, perbuatan hamba itu sendiri. Lashtaraka fi dzalikal barru wal fajir, niscaya akan sama kedudukannya orang yang berbuat baik dengan tukang berbuat dosa. Iya, iya kan? Kalau seperti ini adanya, maka sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat dosa. Yang berbuat baik dikasih kebaikannya, diampuni juga, dimasukkan juga oleh Allah dalam surga. Yang fajir pun demikian. Lantas apa bedanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di banyak tempat di mana Allah bedakan ya keadaan mereka al-fujjar, para pendosa, dengan al-mu'minun, as-sadiqun, al-amilun, dengan mereka kaum mukminin yang bersemangat beramal saleh di dunia dan di akhiratnya Allah bedakan. Ya. Kata Allah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apa mungkin kami jadikan sama? Ya. Orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang mujrim, suka berbuat dosa, malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian memutuskan? Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina jitaruhus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah orang-orang yang suka berbuat dosa menyangka ya bahwasanya kami akan menjadikan sama antara orang-orang yang rajin beramal soleh dengan mereka-mereka yang suka berbuat dosa? Amna ja'alul muttaqina kal fujjar? Apa mungkin akan kami jadikan sama orang-orang yang bertakwa dengan mereka, para pendosa? Tidak mungkin. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kondisi di dunianya berbeda, yang ini menjalani jalan Allah yang lurus, sedangkan yang ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus, ini jalannya berbeda di dunia. Tentunya di akhiratnya pun berbeda pula jalannya. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan amalannya. Wal mu'min wal kafir. Dan Allah tidaklah. Ataupun kalau demikian keadaannya, hanya bersandarkan kepada sifat-sifat Allah, ya, niscaya akan sama antara kondisi seorang yang beriman dengan kondisi seorang yang kafir. Wa waliyuhu aduh. Wali Allah dengan musuh Allah. Fama yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi. Tapi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak sedikit pun bermanfaat bagi si pendosa yang dia telah kembali membawa murka Allah dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrada li la'nih, dan dia senantiasa dalam kondisi memancing laknat Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Wa awdha fi maharimih, dan dia bersegera menjalani perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa intahaka hurumatih, dan melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Bal husnul dhon yanfa'u man taba wa nadima wa aqla. Bahkan yang namanya husnul dhon itu bermanfaat hanya bagi mereka yang taba, mau bertobat dari dosa-dosanya, dari kejelekan-kejelekannya. Wa nadima, dan menyesalinya. Wa aqla, dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ini bermanfaat husnul dhon ini bagi orang yang bertaubat kepada Allah dari kejelekannya, dari kemaksiatannya. Ya. Ahlul ma'asi, ya, sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya. Dan kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hikmahnya ataupun faedah yang dia dapati adalah akan terhapuskan ya dosa-dosa yang selama ini dia perbuat. Dan setelah itu akan muncul dalam hatinya husnudzon kepada Allah, ya, semangat untuk beramal soleh, untuk membuka lembaran yang baru, iya, mengisi, iya, lembaran baru dengan amalun soleh. Wabdala sayyata bil hasanah, kemudian dia mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikannya. Ini akan muncul pada orang yang seperti ini keadaannya. Wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa tha'ah, dan dia mengisi sisa-sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Bermanfaat sekali husnudzon pada haknya orang ini yang bertaubat kepada Allah, mengganti kejelekan dengan kebaikan, mengisi sisa-sisa waktunya meskipun mungkin umurnya sudah sangat tuanya, enggak mengapa. Baru memasuki ataupun setelah dia memasuki umur 70 tahun baru sadar, baru taubat kepada Allah, tetap bermanfaat. Iya. Bahkan meskipun mungkin iya di hari-hari kematiannya ada kesempatan untuk dia bertobat, bertobatlah. Sangat bermanfaat sekali untuk dia. Akan memudahkan dia untuk bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita dapati orang-orang yang selama hidupnya diisi, dipenuhi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, tapi di akhir hidupnya Allah beri taufik untuk dia bertaubat kepada Allah sehingga dia menutup umurnya dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Dengan amalan saleh. Ya. Al-a'malu bil khawatim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya amalan tergantung penutupannya. Kalau penutupannya baik, maka insyaallah kebaikannya akan dia dapatkan. Kalau penutupnya akhirnya jelek, maka kejelekan yang dia akan dapatkan. Thumma hasana dhann ba'daha, setelah itu dia berhusnudzon kepada Allah, setelah bertaubat kepada Allah, ya, mengganti kejelekan dengan kebaikan, maka silakan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa husnudzon, maka inilah husnudzon yang hakiki, yang benar, yang bermanfaat bagi pemiliknya. Wal awwalu ghurur, adapun yang pertama yang dia ya sekedar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam kondisi dia tidak menjalani sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk al-ghurur, ketertipuan yang datang dari syaitan dan hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak, ya, hak. Surga Allah hak, ridha Allah hak bagi mereka orang-orang yang beriman. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, sehingga janganlah kamu tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya di antara yang membuat manusia tertipu dari janji Allah Subhanahu wa taala, surga Allah dan ridha-Nya, adalah dunia beserta kenikmatannya. Lalai dia karena sebab asyik tenggelam dalam kenikmatan dunia. Lalai dari beramal saleh, lalai dari memperbanyak ketaatan kepada Allah. Tertipu dia, terpedaya dia dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula kamu tertipu oleh tukang tipu, itu syaitan. Ya, sehingga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan juga fitnah syaitan, yang seringkali membuat kita lalai, bahkan tertipu. Ya. Wallahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Ya. Kita berupaya keras untuk kita menjalani jalan-jalan yang Allah ridhoi, dan setelah itu kita lengkapi dengan apa? Meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tastatil hadzal fasla. Janganlah engkau menganggap panjang fasal pembahasan ini. Panjang enggak pembahasan ini? Panjang ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pada model-model yang sebelumnya beliau sebutkan dalam kondisi ringkas. Adapun yang terakhir, jenis orang yang tertipu dengan apa? Nas-nas yang berisi husnul dzan, ini beliau jabarkan dengan panjang. Kata beliau, la tastatil hadzal fasl, jangan kau anggap panjang fasal ini. Kenapa? Fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahad. Karena kebutuhan ya untuk mengetahui masalah ini syadidah, sangat mendesak bagi setiap orang. Fa farqun baina husnul dzan billah wa bainal ghururi bih. Maka sangat beda antara husnul dzan kepada Allah dengan al-ghururi bih, dengan bentuk ketertipuan. Ya. Yang mungkin sebagian kita terjatuh di dalamnya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang mereka, keadaannya orang-orang yang husnul dzan kepadanya, dan juga sekaligus menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya mereka, orang-orang yang husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah kemudian berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan di sini pada mereka ada amalan-amalan yang sangat besar, al-iman, kemudian hijrah, kemudian al-jihad. Mereka lah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengharapkan kepada Allah harapan-harapan yang baik. Mereka lah orang-orang yang berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak mau beriman, ya tidak mau berhijrah manakala dituntut untuk berhijrah, tidak mau berjihad jalan Allah manakala dituntut untuk berjihad kepada Allah, maka mereka bukanlah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bukanlah orang-orang yang berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala haula'i ahlur raja'i lalbattalina wal fasiqin. Maka Allah menjadikan mereka-mereka sebagai orang-orang yang memiliki harapan, bukan orang-orang yang tidak mau berbuat, orang-orang yang suka nganggur, tidak mau bekerja, tidak mau beramal soleh, bukan pula orang-orang yang fasik, suka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rabbmu, ya, bagi orang-orang yang mau berhijrah setelah itu, setelah mereka mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dan bersabar di dalamnya, sesungguhnya Rabb kamu setelah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Merahmati bagi mereka semua. Lihat, Allah Subhanahu wa taala meletakkan maghfirahnya, ampunannya, rahmatnya bagi mereka-mereka yang berhak menerimanya. Siapa itu? Orang-orang yang mau beramal soleh, mau beriman kepada Allah, mau berhijrah di jalan Allah, mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita buka ya dari awal sampai akhirnya kitabullah Subhanahu wa taala. Apakah kita mendapati maghfirah Allah, rahmat Allah. Iya. Diletakkan bagi mereka orang-orang yang zalim? Tidak. Yang ada hanyalah apa? Celaan, cercaan, ancaman, siksaan bagi mereka para pendosa, ahlul ma'asi. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-asya' ghafurur rahim liman fa'alaha. Lihat. Setelah Allah sebutkan ya mereka-mereka orang-orang yang semangat beramal saleh, ya Allah sebutkan setelah itu sifatnya ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Liman fa'alaha, bagi orang-orang yang mau menjalankan perkara-perkara tadi, hijrah, jihad dan sabar. Fal 'alim yab'ur raja'a mawadhi'ah. Maka seorang yang alim, seorang yang pandai adalah seorang yang dia meletakkan roja, harapan pada tempatnya, yaitu pada amalan soleh. Dia meletakkan harapan pada ketaatan kepada Allah, pada amalan soleh. Wal jahilul mughtar yab'u fi ghairi mawadhi'ih. Sedangkan seorang jahil yang tertipu, dia meletakkan ya yang namanya roja, harapan, bukan pada tempatnya. Ya. Dia letakkan pada dosa-dosa dan kemaksiatan, pada kezaliman-kezaliman. Nas'alallaha ta'ala as-salamah wal-afiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk kita beramal soleh, sehingga terwujud pada hati-hati kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.